Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga, mulai dari halaman 246. Kitab Adab Al-Islah atau Pengasingan Diri, bab kedua, lanjutan dari sebelumnya. Umar radhiyallahu an berkata, pada uslah itu memperoleh istirahat dari teman jahat. Ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair, tidakkah Tuhan datang ke Madinah? Maka beliau menjawab, tidak ada lagi di Madinah selain orang yang dengki kepada nikmat orang atau gembira kepada kesusahan orang. Ibnu Sama' berkata, seorang teman menulis surat kepada kami yang isinya sebagai berikut. Amma ba'du. Adapun kemudian, sesungguhnya manusia itu adalah obat yang diperobatkan dengan dia. Lalu jadilah mereka itu penyakit yang tidak ada obat bagi penyakit itu. Maka larilah dan dari mereka itu, sebagaimana larinya engkau dari sini. Adalah setengah Arab dusun selalu berada pada sepohon kayu dan mengatakan, pohon kayu itu adalah teman. Padanya tiga perkara. Jikalau ia mendengar daripada itu, niscaya ia tidak akan menyebut-nyebutkan sebagai lalat merah atas itu. Jika aku meludah pada mukanya, niscaya ia menanggung yang demikian daripadaku. Dan jikalau aku berakhlak buruk kepadanya, niscaya ia tidak marah. Perkataan itu didengar oleh Harun Rasid. Lalu dia berkata, jadikanlah aku ini zuhud pada teman-teman itu. Adalah setengah mereka selalu berada kumpulan lembaran-lembaran buku dan penguburan. Lalu ia ditanyakan tentang yang demikian. Maka ia menjawab, aku tidak melihat yang lebih menyelamatkan selain dari sendirian. Tiada yang lebih memberi pengajaran selain dari penguburan. Dan tiada teman duduk yang lebih menyedapkan selain dari lembaran-lembaran buku. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku bermaksud menunaikan haji, lalu didengar yang demikian oleh Thabit al-Banani. Beliau juga termasuk waliullah atau aulia Allah. Maka beliau berkata, telah sampai kepadaku berita bahwa engkau bermaksud menunaikan haji. Maka aku suka benar menemani engkau. Lalu Al-Hasan menjawab, celaka. Biarkanlah kami bergaul dengan takdir Allah kepada kami. Aku sesungguhnya takut bahwa kami mempunyai teman, lalu dilihat oleh satu sama lain dari kami apa yang kami caci-mencaci terhadap dia. Ini menunjukkan kepada faedah yang lain daripada uslah, yaitu kekalnya tabir atas agama, kepribadian, akhlak, kemiskinan, dan hal-hal lain yang perlu ditutup atau yang menjadi aurat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang menutupi hal-hal tadi. Allah Ta'ala berfirman, yahsabuhumu jahilu akhniya'a minatta afud. Artinya, orang-orang yang tidak tahu mengira bahwa mereka orang-orang kaya karena suci jiwanya atau tidak mau minta-minta. Surat Al-Baqarah ayat 273. Seorang penyair bermada, tidaklah malu jikalau hilang kenikmatan dari orang merdeka. Tetapi yang malu ialah hilang keelokan budi bahasa. Tidaklah manusia itu terlepas tentang agama, dunia, akhlak, dan perbuatan-perbuatan dari aurat atau yang memalukan kalau terbuka. Yang utama pada agama dan dunia ialah menutupi aurat itu, dan tidak ada keselamatan dengan membukanya. Abu Darda berkata, adalah manusia itu dahulu ibarat daun yang tidak berduri. Maka manusia itu sekarang adalah ibarat duri yang tidak berdaun. Apabila ini keadaannya, masa Abu Darda, yaitu pada akhir abad pertama Hijrah, maka tiada sia-sialah untuk diragukan bahwa pada masa yang kemudian dari itu adalah lebih buruk. Sufyan bin Uyainah berkata, berkata kepadaku Sufyan Ats-Tsauri tentang bangun pada kehidupan, pada hidupnya, dan tentang tidur sesudah meninggalnya. Sedikitlah mengenal manusia, karena melepaskan diri daripada mereka itu sukar. Dan aku tiada mengira akan melihat apa yang tiada aku sukai selain dari orang yang aku kenal. Setengah mereka berkata, aku datang kepada Malik bin Dinar dan beliau sedang duduk sendirian. Tiba-tiba seekor anjing meletakkan jagungnya di atas lututnya. Lalu aku pergi mengusir anjing itu. Maka beliau berkata, biarkanlah anjing itu, wahai saudara. Dia tidak mendatangkan madarat dan tidak menyakitkan. Dan dia lebih baik dari teman duduk yang sehat. Ditanyakan kepada setengah mereka, apakah yang membawa mengasingkan diri dari manusia ramai? Lalu orang itu menjawab, aku takut bahwa aku mencabut agamaku dan aku tiada merasa. Itu adalah isyarat kepada curi mencurikan tabiat atau karakter dari budi pekerti teman yang jahat. Abu Darda berkata, bertakwalah kepada Allah dan takutilah manusia. Karena manusia itu tiada mengendarai punggung unta, melainkan membelakangi unta itu. Tiada mengendarai punggung kuda yang cepat lari, melainkan melukainya. Dan tiada mengendarai hati mukmin, melainkan merobohkannya. Berkata setengah mereka, sedikitkanlah kenalan. Sesungguhnya yang demikian itu lebih menyelamatkan agamamu dan hatimu, dan lebih meringankan untuk gugurnya hak-hak daripada kamu. Karena manakala telah banyak kenalan, niscaya banyaklah hak-hak kenalan itu, dan sukarlah melaksanakan semuanya. Berkata setengah mereka, tantanglah orang yang engkau kenal, dan janganlah berkenalan dengan orang yang tiada engkau kenal. Faedah kelima, bahwa terputuslah harapan manusia daripada engkau, dan terputuslah harapan engkau daripada manusia. Adapun terputusnya harapan manusia dari engkau, maka padanya banyak faedah. Karena keridaan manusia atau ingin memperoleh keridaannya adalah suatu maksud yang tiada akan tercapai. Maka mempergunakan waktu itu untuk memperbaiki diri sendiri adalah lebih utama. Seenteng-enteng dan semudah-mudahnya hak kenalan itu ialah menghadiri jenazah, mengunjungi orang sakit, mendatangi pesta dan orang kawin. Dan pada semuanya itu menghilangkan waktu dan mendatangkan bencana. kemudian kadang-kadang dihalangi dari sebagiannya oleh penghalang-penghalang, dan dihadapi rintangan-rintangan padanya, dan tidaklah mungkin melainkan tiap-tiap rintangan itu. Lalu mereka mengatakan kepadanya, engkau telah laksanakan hak Si'anu dan engkau lalikan tentang hak kami. Dan jadilah yang demikian sebab permusuhan. Ada yang mengatakan bahwa barang siapa tidak mengunjungi orang sakit pada waktu kunjungan, niscaya ia suka matinya orang itu, karena takut diberi malu apabila benar ia keledai. Maka barang siapa meratakan semua orang dengan tidak memberi, niscaya semuanya senang kepadanya. Dan jika ditentukannya sebagian dengan memberi, niscaya mereka merasa liar hati daripadanya. Dan meratakan semua mereka dengan segala hak itu tiada akan sanggup dilaksanakan oleh orang yang menjuruskan perhatiannya untuk itu sepanjang malam dan siang. Maka tetaplah lagi bagi orang yang mempunyai kepentingan yang dikerjakannya mengenai agama dan dunia. Amir bin Al-As berkata, banyaklah teman, maka banyaklah orang-orang yang memperhutangkan kita, atau Al-Hurama. Ibnu Rumi berkata, musuhmu mengambil faedah dari temanmu, maka janganlah engkau memperbanyak teman. Karena kebanyakan penyakit engkau temu adalah dari makanan dan minuman. As-Syafi'i berjamaah berkata, asalnya tiap-tiap permusuhan ialah berbuat baik kepada orang-orang yang berjiwa kotor. Memutuskan harapanmu dari orang-orang yang berjiwa kotor itu besar juga perbedaannya. Karena orang yang memandang kepada kembang dan perhiasan dunia, niscaya tergeraklah keinginannya dan membangkitlah kelobaannya dengan kuatnya keinginan itu. Dan ia tidak melihat selain kekecewaan pada kebanyakan hal, lalu ia menderita dengan yang demikian. Dan manakala ia mengasingkan diri atau beruslah, niscaya ia tidak menyaksikannya. Dan apabila ia tidak menyaksikannya, niscaya ia tidak merindu dan mengharapkannya. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, wala tamuddana alainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum. Artinya, dan janganlah engkau tujukan pemandangan engkau kepada kesenangan sebagai bunga kehidupan dunia yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Surat Thaha ayat 131. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang kurang daripada kamu, dan jangan kamu melihat kepada orang yang di atas kamu, karena yang demikian adalah lebih layak untuk kamu tidak menghinakan nikmat Allah kepadamu. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Aun bin Abdullah berkata, adalah aku duduk-duduk dengan orang-orang kaya, maka selalulah aku bersedih hati. Aku melihat kainnya lebih bagus daripada kainku, dan kendaraannya lebih rajin daripada kendaraanku. Lalu aku duduk-duduk dengan orang-orang fakir miskin, maka aku merasa tenteram. Diceritakan bahwa Al-Bazzani radhiyallahu an keluar dari pintu masjid Jami Al-Fustah, dan datanglah di depannya Ibnu Abdul Hakam dalam rombongannya. Maka amatlah tercengang Al-Mazani akan apa yang dilihatnya dari kebagusan keadaan dan bentuknya dari rombongan itu. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, waja'ana ba'dukum li ba'din fitnatan atas birun. Artinya, dan kami jadikan sebagian kamu menjadi ujian kepada yang lain. Sabarkanlah kamu. Surat Al-Furqan ayat 20. Kemudian Al-Mazani berkata, ya saja sabar dan rela. Ya, saya sabar dan rela. Dan adalah Al-Mazani seorang fakir yang sedikit sekali mempunyai harta. Maka orang dalam rumahnya tidak mendapat percobaan seperti percobaan-percobaan. Maka sesungguhnya orang yang menyaksikan perhiasan dunia ada kalanya untuk menguatkan agama dan keyakinannya. Lalu ia bersabar. Maka ia memerlukan kepada meneguk kebaikan sabar itu. Dan itu adalah lebih baik dari sabar itu sendiri. Atau membangkitkan keinginannya. Lalu ia berdaya upaya mencari dunia. Maka binasalah ia untuk selama-lamanya. Adapun di dunia, maka dengan kelobaan yang mengecilkan dalam kebanyakan waktu, maka tidaklah tiap-tiap orang yang mencari dunia itu mudah baginya jalan yang ditempuh. Adapun akhirat, maka dengan dipilihnya mata benda dunia daripada berzikir kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Karena itulah Ibnu Arabi, apabila pintu kehinaan diperoleh dari segi kekayaan, maka engkau meninggi kepada ketinggian dari segi kemiskinan. Beliau isyaratkan kepada kelobaan itu mengharuskan kehinaan pada waktu sekarang juga. Faedah ke-6. Terlepas daripada menyaksikan orang-orang yang berat perangainya dan kurang akal pikirannya, dan terlepas daripada kekasaran, kebodohan, dan budi pekerti orang-orang itu, karena melihat orang yang berat perangainya itu adalah buta kecil. Ditanyakan Al-A'mas, jadi apakah yang membutakan kedua matamu? Al-A'mas menjawab, dari karena memandang kepada orang-orang yang berat perangainya. Bisa diterangkan bahwa Imam Abu Hanifah masuk ke tempat Al-A'mas, lalu beliau mengatakan bahwa tersebut pada hadis, sesungguhnya barang siapa dicabut oleh Allah kedua matanya, niscaya digantikan oleh Allah kedua matanya itu dengan yang lebih baik dari kedua mata itu. Maka apakah yang digantikan oleh Allah? Al-A'mas menjawab, pada mengemukakan yang baik-baik itu, maka Allah Ta'ala menggantikan kepadaku dari kedua mata itu dengan mencukupkan bagiku melihat orang-orang yang berat peranginya. Dan engkau adalah setengah dari orang-orang itu. Ibnu Sirin berkata, aku mendengar orang-orang laki-laki berkata, pada suatu kali aku mendatang memandang kepada orang yang berat perangainya, maka pitamlah aku. Jalinus berkata, tiap-tiap sesuatu itu ada demamnya, dan demam jiwa ialah memandang pada orang-orang yang berat perangainya. As-Safi'i berkata, tiada aku duduk-duduk dengan orang yang berat perangainya, melainkan aku dapati bagian badanku yang lebih dekat kepadanya, seakan-akan lebih berat kepadaku daripada bagian orang lain. Faedah-faedah ini, selain dari dua yang pertama, adalah bersangkutan dengan maksud-maksud keduniaan yang sekarang, tetapi juga menjangkut dengan agama. Karena manusia itu manakala merasa disakiti dengan melihat orang yang berat perangannya, niscaya tidak akan merasa aman bahwa orang itu akan mengupatinya dan akan mengingkari apa yang dijadikan oleh Allah. Maka apabila ia merasa sakit dari orang lain dengan upatan atau jahat sangkaan atau dengki mendengki atau lalap merah atau yang lain dari itu, niscaya ia tidak dapat bersabar daripada membalasinya. Dan semuanya yang demikian itu menghela kepada kerusakan agama. Dan yang mengasingkan diri atau berusaha memperoleh keselamatan dari semua itu, maka hendaklah bisa dipahami. Bahaya uslah. Ketahuilah bahwa setengah daripada maksud-maksud keagamaan dan keduniaan ialah apa yang diperoleh faedahnya dengan mendapat pertolongan orang lain. Dan tidaklah berhasil yang demikian itu selain dengan bercampur baur. Maka tiap-tiap yang diperoleh faedahnya bagi yang bercampur baur akan hilang dengan mengasingkan diri atau uslah. Dan hilangnya itu adalah setengah daripada bahaya uslah. Maka perhatikanlah kepada faedah-faedah bercampur baur dan apakah yang memanggil kepadanya. Yaitu mengajar dan belajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengajar adab sopan santun atau takdib, dan belajar adab sopan santun atau ta'adub, memperoleh kejinakan hati dan menjinakkan hati, memperoleh pahala dan menghasilkan pahala pada menegakkan hak-hak orang, membiasakan kerendahan diri dan mengambil faedah dari pengalaman-pengalaman dengan menyaksikan hal-hal dan mengambil ibarat dengan hal-hal itu. Maka marilah kami uraikan yang demikian. Sesungguhnya semua itu termasuk sebagian dari faedah-faedah bercampur baur, yaitu ada 7. Faedah pertama, mengajar dan belajar. Sesungguhnya telah kami sebutkan keutamaan keduanya itu pada kitab ilmu dahulu. Dan keduanya itu ibadah yang terbesar dalam dunia. Dan tidaklah tergambar yang demikian itu selain dengan bercampur baur. Kecuali bahwa ilmu pengetahuan itu banyak, sebagiannya luas dan sebagiannya penting di dunia. Maka orang yang memerlukan kepada mempelajari apa yang wajib kepada dirinya adalah menjadi orang maksiat atau berdosa dengan mengasingkan diri. Jikalau ia telah mempelajari yang fardu atau yang wajib, dan tidak mungkin ia mencemplungkan diri ke dalam bidang ilmu pengetahuan, dan ia melihat akan kegunaan waktunya dengan ibadah, maka hendaklah ia berislah atau mengasingkan diri. Dan jikalau ia sanggup muncul dalam lapangan ilmu syariat dan ilmu akal atau eksak, maka pengasingan diri itu terhadap dirinya sebelum belajar adalah rugi sekali. Dan karena inilah An-Nakhai dan lain-lainnya berkata, belajarlah fikih atau tuntutlah ilmu, kemudian asingkanlah diri. Dan barang siapa mengasingkan diri sebelum belajar, maka orang itu pada kebanyakannya menyia-nyiakan waktu dengan tidur atau berzikir pada tepian gila. Dan sesudahnya, ia menghabiskan waktu dengan wirid-wirid dan yang dilengkapinya. Dan senantiasalah ia pada segala amalannya dengan tubuh dan hati, dengan berbagai macam tipu daya yang menyia-nyiakan usahanya, dan membatalkan amalannya di mana ia tidak mengetahuinya. Dan senantiasalah keimanannya atau itikadnya mengenai Allah dan sifatnya dengan sangkaan-sangkaan yang disangkainya, dan hatinya jinak dengan sangkaan-sangkaan itu, dan dengan gurisan-gurisan yang buruk yang menimpa dirinya. Maka adalah ia dalam kebanyakan halnya itu tertawan bagi setan, dan ia melihat dirinya setengah dari orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi ilmu itu adalah pokok agama. Maka tiada kebajikan pada mengasingkan diri bagi orang-orang awam dan orang-orang bodoh, yakni orang yang tiada pandai beribadah pada tempat khilwah, dan ia tiada mengetahui semua yang harus baginya pada tempat khilwah itu. Maka jiwa itu adalah seperti orang sakit yang memerlukan kepada dokter yang lemah lembut yang akan mengobatinya. Maka orang sakit yang bodoh apabila bersemedi sendirian dari dokter sebelum mempelajari ilmu kedokteran, maka tidaklah mustahil penyakitnya bertambah berlipat ganda. Dari itu, maka tidaklah layak mengasingkan diri kecuali orang yang berilmu. Adapun mengajar, maka padanya pahala besar manakala benarlah niat yang mengajar dan yang belajar. Manakala maksudnya itu untuk menegakkan kemegahan dan memperbanyak teman dan pengikut, maka itu membinasakan agama. Dan sudah kami disebutkan cara yang demikian itu pada kitab ilmu dahulu. Dan hukumnya orang yang berilmu pada saat ini ialah mengasingkan diri jikalau ia menghendaki keselamatan agamanya. Karena ia tiada akan melihat orang yang memperoleh faedah, yang mencari faedah itu untuk agama. Tetapi tidak adalah pelajar itu melainkan untuk kata-kata yang berhias, untuk menarik orang awam atau orang kebanyakan pada penonjolan pengajaran, atau untuk pertengkaran yang berbelit-belit yang menyampaikannya kepada mengalahkan teman dan mendekatkannya kepada sultan atau penguasa, dan mempergunakannya pada penonjolan berlomba-lomba dengan bermegah-megah, dan yang terdekat ilmu pengetahuan yang dia ingini ialah mazhab. Dan biasanya tidak dicari kecuali untuk menyampaikan kepada penampilan ke depan di atas teman-teman sebaya, memerintahi wilayah-wilayah dan menarik harta kekayaan. Maka mereka itu semua menurut apa yang dikendaki oleh agama dan penjagaan diri dari kebinasaan ialah mengasingkan diri dari mereka itu. Jikalau dijumpai seorang pelajar karena Allah dan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ilmu pengetahuannya, maka dosa yang terbesarlah mengasingkan diri daripadanya dan menyembunyikan ilmu daripadanya. Dan ini tiada akan dijumpai pada suatu negeri besar lebih banyak dari seorang atau dua, itu pun kalau dijumpai. Dan tiada sedialah manusia itu tertipu dengan ucapan Sufyan, kami mempelajari ilmu karena selain Allah, maka ilmu itu enggan untuk ada ia, kecuali karena Allah. Maka sesungguhnya para ulama fikih dan fuqaha itu mempelajari ilmu karena selain Allah. Kemudian mereka itu kembali kepada Allah. Dan lihatlah akhir usia kebanyakan mereka, dan ambillah ibarat bahwa mereka itu meninggal di mana mereka itu binasa mencari dunia, dan sangatlah lobanya kepada dunia atau benci kepada dunia dan suhud pada dunia. Dan tidaklah berita itu seperti disajikan dengan mata kepala. Ketahuilah, maka ilmu yang diisyaratkan oleh Sufyan tadi ialah ilmu hadis, tafsir, Al-Quran, mengenal sejarah nabi-nabi dan para sahabat. Karena padanya membawa kepada penakutan dan peringatan. Dan itu adalah sebab untuk mengubah-ubahkan takut kepada Allah. Jikalau tidak membekas pada yang masa sekarang, niscaya akan membekas pada masa yang akan datang.